Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam As-Sabuni rahimahullah. Sampai pada keterangan beliau rahimahullah. وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة dan al-imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari yang dikenal dengan al-imam al-Tabari sahib at-tafsir. Naam, penulis kitab tafsir yang terkenal. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tiqad yang ditulis oleh beliau dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan naam Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan pembahasan tentang al-lafziyah. Ya, lafzi bil Quran. Apa yang beliau sebutkan dalam kitabnya tersebut? Faedah penukilan beliau rahimahullah dari ulama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau Abu Muhammad Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam kitab tersebut Al-I'tiqad waqala, beliau berkata dalam kitab tersebut dinukilkan di sini oleh al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Amma al-qawlu fi alfadhil 'ibadi fil Qur'an fala athara fihi na'lamuhu 'an sahabiyyin wala tabi'iyyin illa 'amman fi qawlihi al-ghina wash-shifa. Adapun ucapan tentang lafaz hamba terhadap Al-Qur'an maka tidak ada satu asar pun yang kita ketahui dinukilkan dari seorang sahabat dan juga tidak dari seorang tabi'in kecuali dari orang-orang yang kita merasa cukup tidak butuh terhadap ucapannya. Wa fi ittiba'ihi ar-rusyda wal huda dan dalam mengikuti asar ya tersebut terdapat petunjuk, bimbingan dan petunjuk. Wa man yaqumu qawluhu maqam al-a'immatil ula Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan yang ucapannya menduduki posisi para imam-imam yang pertama seperti Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Fa inna Aba Ismail At-Tirmidzi haddatsani, fa inna Aba Ismail At-Tirmidzi haddatsani qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan sanadnya ya urutan-urutan dalam penukilan ilmu tersebut. Naam. Sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmidzi telah menceritakan kepadaku. Siapa ini? Ini At-Tabari. Berarti sekarang ya urutannya adalah Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan menukilkan ucapan Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dan beliau al-imam Ibnu Jarir Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari naam menyebutkan dengan sanadnya. Yang pertama kali beliau mengatakan sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmidzi telah menceritakan kepadaku. Kepada siapa? At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Qala sami'tu Abu Abdullah. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan kepadaku, saya telah mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul. Beliau berkata. Di sini diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah sebagaimana yang akan kita baca nanti syarahnya. Maksud dari penukilan ini adalah tidak ada satupun dalil dari Al-Quran atau Sunnah. Dan juga tidak ada satu asar pun dari sahabi atau dari tabi'in yang kita bisa jadikan sebagai sandaran. Ya, bahwasannya ucapan lafzi bil-Quran itu adalah bid'ah. Ya, atau itu adalah bagian dari perkataan keyakinan orang-orang Jahmiyah. Tidak ada. Ya, dari Al-Quran atau Sunnah atau asar dari sahabi atau tabi'in yang bisa kita jadikan sandaran, landasan untuk mengatakan hal tersebut. Namun, ya, di sini yang bisa kita jadikan sebagai panutan, ya, suri toladan adalah ucapan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kenapa? Karena munculnya, ya, bid'ah ini, bid'ah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk ketika mereka masih kuat, ketika mereka sudah lemah, kemudian mengganti dengan lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang ada beberapa kemungkinan ini dan kemungkinan itu, ya, ketika mereka lemah. Kebobrokan mereka, kesesatan mereka, syubhat-syubhat mereka, ya, diketahui oleh beliau, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, karena terjadi pada zamannya. Maka yang kita jadikan sebagai sandaran ketika itu, ya, dalam permasalahan ini terlebih khusus adalah ucapan dan vonis hukum dari Al-Imam Ahmad rahimahullah terhadap mereka. Ya, ini maksud dari ucapan beliau. Taib. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-lafziyatu jahmiyatun. Orang-orang yang mengatakan lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk, ya, lafzi bil-Qur'ani makhluk, itu adalah orang-orang Jahmiyah. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mimman yasma, ya, perhatikan di sini, ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'ajirhu, lindungilah dia, berikanlah perlindungan kepadanya, sampai atau sehingga mereka, sehingga dia mendengar kalamullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Naam. Qala, thumma sami'tu jama'atan, ya, kemudian kata beliau, ini masih Al-Imam As-Sabuni rahimahullah masih menukilkan, mengambil, ya, dari ucapan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, sahibu tafsir, dalam kitabnya Al-I'tiqad. Qala, kemudian beliau berkata, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, thumma sami'tu jama'atan min ashabina la ahfadhu asma'ahum yadhkuruna anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqul. Kemudian saya telah mendengar sekelompok dari sahabat kami yang saya tidak menghafal nama-nama mereka menyebutkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah annahu kana yaqul, bahwasanya beliau berkata, man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafadku, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluqin fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, maka dia seorang ahlu bid'ah. Karena madhab ahlu sunnah wal jamaah dengan tegas dan jelas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tidak ada pembahasan tentang lafad-lafad seperti ini. Ini, ya, ungkapan-ungkapan yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah yang ketika itu telah terbongkar, tersingkap, ya, kesesatannya dan telah lemah ketika mereka telah lemah, tidak berani lagi terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, di antara tata cara tipu muslihat, tipu daya makar mereka adalah dengan ucapan-ucapan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Nah, namun Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan keilmuan yang Allah berikan kepada beliau, dan memang kesesatan tersebut tersebar pada zaman beliau, beliau ketahui ya makar-makar mereka, tipu daya mereka, kesesatan mereka, syubhat-syubhat mereka. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan tegas dan jelas mengatakan, barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang Jahmi, Jahmiyah, pengikut Jahm Ibn Sufwan. Dan barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, dia seorang mubtadi'. Qala Muhammad Ibn Jarir, berkata Muhammad Ibn Jarir rahimahullah, wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naqulahu ghaira qawlihi idh lam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwah. Dan tidak ada satu ucapan pun, kata beliau, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, seorang imam ahli tafsir. Naam, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau merujuk dalam permasalahan ini terhadap orang yang lebih berilmu daripada beliau, padahal beliau adalah seorang imam, seorang ulama besar. Namun dalam permasalahan ini beliau kembalikan kepada orang yang lebih berilmu, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, tidak ada ucapan pada permasalahan itu di sisi kami yang boleh kita katakan kecuali ucapan beliau, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Dalam permasalahan lafzi bil Quran ini, tidak boleh kita menukilkan, mengucapkan kecuali ucapan beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Alasannya apa? Idh lam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwah. Ketika atau karena ya, kita tidak memiliki pada permasalahan tersebut seorang imam, ya, seorang panutan yang kita bisa jadikan suri toladan, panutan selain beliau. Wa fihi al-kifayatu wal maqna', dan dalam ucapan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah terdapat kecukupan ya dan kepuasan untuk kita semuanya. Wa huwa al-imamu al-muttaba' rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu alaihi, dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ada seorang imam yang diikuti, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada beliau dan keridhaan Allah terlimpahkan kepada beliau. Hadhihi alfadhu Muhammad, ini sekarang ucapan Al-Imam As-Subuni rahimahullah setelah beliau menukilkan, membawakan ya ucapan Al-Imam ya, Ibn Jarir At-Tabari. Kemudian beliau berkata, yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, penulis kitab ini, Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, hadhi alfadhu Muhammad ibn Jarir allati naqaltuha nafsaha ila ma hahuna min kitabi al-i'tiqad alladhi sannafahu. Ini adalah lafad-lafad ya, ucapan-ucapan Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah yang saya nukilkan ya persis sebagaimana datangnya ya di sini dari kitabnya Al-I'tiqad yang beliau tulis. Qultu wa huwa a'ni Muhammad Ibn Jarir rahimahullah. Naam, saya katakan, kata Asy-Syaikh Al-Imam As-Sufuni rahimahullah, wa huwa a'ni Muhammad Ibn Jarir, dia yaitu Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, qad nafa 'an nafsihi bi hadzal fasli alladhi dzakarahu fi kitabih kullama nusiba ilayh wa qudhifa bihi min 'udulin 'an sabilis sunnah. Beliau Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah telah menafikan, menolak dari dirinya dengan pasal yang beliau tulis ini ya dalam kitabnya Al-I'tiqad. Beliau tepis, beliau bantah seluruh perkara yang telah dinisbatkan, disandarkan kepada beliau dan dituduhkan kepada beliau dari ya penyimpangan dari jalan sunnah aw mailin ila syai'in minal bid'ah, atau tuduhan terhadap beliau yang condong kepada sesuatu dari bid'ah. Dengan ucapannya ini, penukilan al-imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, boleh menepis ya tuduhan-tuduhan ya yang diarahkan kepada beliau bahwasanya beliau telah menyimpang ya, menyimpang dari as-sunnah atau condong kepada sesuatu dari bid'ah. Walladhi hakahu an Ahmad radhiyallahu anhu wa ardhah anna lafdhiyyata jahmiyyatun fa sahihun anhu. Dan adapun yang dihikayatkan oleh beliau dari al-Imam Ahmad rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwasanya al-lafdhiyyah adalah para Jahmiyah, orang-orang yang mengatakan lafzi bil Quran adalah orang-orang Jahmiyah, maka penukilan tersebut benar dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa inna ma qala dzalik, dan beliau al-Imam Ahmad rahimahullah mengucapkan vonis tersebut li anna Jahman wa ashabahu sarrahu bi khalqil Quran, karena Jahm ibn Sufwan dan para pengikutnya mereka dengan berani tegas mengatakan ya Al-Qur'an itu makhluk, dan ini adalah ucapan kekufuran. Walladzina qalu bil lafzi tadarraju bihi ila al-qawli bi khalqil Qur'an, adapun orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, mereka melakukan itu sebagai tahapan ya yang mengantarkan kepada ucapan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Wa khafu ahla sunnati fi dhalika az-zaman min at-tasrih bi khalqil Qur'an, mereka takut terhadap ahlu sunnah karena ketika itu telah berganti masanya, orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah lemah, ketika itu mereka takut terhadap ahlu sunnah pada zaman tersebut untuk terang-terangan mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Fa adrajuhu fi hadzal qawli dhil labsi, maka mereka memasukkan ya ucapan ini lafzi bil Qur'ani makhluk, na'am ya, mereka memasukkan ucapan terang-terangan Al-Qur'an itu makhluk kepada ucapan yang tersembunyi ini, ya bersembunyi di atas ya di dalam atau di belakang ucapan-ucapan yang masih mempunyai ihtimalat, mempunyai beberapa kemungkinan ya dhillabs, ya beberapa pengkaburan yang mempunyai ucapan-ucapan yang masih kabur, yang belum jelas. Li'alla yu'addu fi zumrati jahmin, agar mereka tidak dianggap ya sebagai termasuk kelompoknya Jahm ibn Sufwan. Kalau mereka terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, jelas mereka Jahmiyah digolongkan sebagaimana ya orang-orang yang mengikuti Jahm ibn Sufwan. Namun bersembunyi dengan lafad-lafad yang masih mempunyai ya kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Dhillabs, ya ada kesamaran padanya. Naam, bersembunyi di balik naam ucapan tersebut. Alladzinahum syayatinul insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka, kelompok Jahmiyah, mereka ini adalah setan-setannya manusia. Yang sebagian dari yang sebagian kepada yang lainnya saling membisikkan ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, yang menipu. Fadzakaru hadzal lafdha wa aradu bihi anna al-Qur'ana bilafdhina makhluq. Dan mereka ucapkan lafaz ini, yang mereka inginkan darinya adalah ucapan Al-Qur'an dengan lafaz kami, dengan ucapan kami makhluk. Falidhalika sammahum Ahmad rahimahullah jahmiyatan. Oleh karena itu ya al-Imam Ahmad rahimahullah menyebut mereka orang-orang yang mengucapkan lafaz ya tersebut adalah orang-orang Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan annahu qala, dan telah dihikayatkan, dinukilkan juga dari beliau al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Orang-orang yang mengucapkan lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk, lebih buruk, lebih jelek daripada orang-orang Jahmiyah. Sebagaimana yang telah disinggung pada pertemuan yang lalu, ya, karena mereka mirip dengan orang-orang munafik waliyadzubillah. Naam, sebagaimana yang akan diterangkan lagi oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di sini dalam syarahnya. Naam. Menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, menyembunyikan ucapan Al-Qur'an makhluk dalam hatinya, namun yang ditampakkan ya ucapan yang lain yang memiliki kemungkinan-kemungkinan yang masih tersamarkan, yaitu lafzi bil Qur'an makhluk. Berarti mereka tidak ubahnya seperti orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang jelas terang-terangan dengan kekufurannya. Demikian pula orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk lebih parah, lebih berbahaya, lebih jelek daripada orang-orang Jahmiyah sendiri. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Asy-Syarhu, fahada Ibn Jarir rahimahullah ماذا يقول في هذا العبارة في هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق يقول أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. Dan ini yaitu Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, apa yang beliau katakan dengan ya ungkapan orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Beliau berkata seperti yang telah kita bacakan tadi matannya. Maknanya kata beliau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ay laisa indana syai'un mansusun minal Qur'an was sunnah wala athara an sahabiyyin wala tabi'iyyin نعتمد عليه في القول بأن هذا اللفظ بدعة وأنه تجهم. Kata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menerangkan ucapan dari Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya ini. Maknanya adalah tidak ada di sisi kami sedikit pun, kami tidak memiliki satu pun dalil nas dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah, dan juga tidak kami memiliki satu asar pun dari ucapan sahabi, sahabat Nabi, dan tidak pula dari ucapan tabi'in yang kita bisa jadikan sebagai sandaran naam dalam pembahasan ini, yaitu ya lafzi bil Qur'an makhluk, ya ucapan ini adalah ucapan bid'ah atau ini adalah ucapan Jahmiyah. Naam, kita tidak mempunyai sandaran ya dalil dari Al-Quran atau Sunnah dan juga asar dari Sahabi atau Tabi'in yang mengatakan memfonis ya ucapan tersebut yaitu lafzi bil Qur'ani makhluk adalah ucapan bid'ah atau ucapannya Jahmiyah. Kita tidak memilikinya. Namun ya kata beliau Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wa innama qudwatuna fihi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Naam, hanya saja suri teladan kami, panutan kami pada permasalahan ini adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Fahuwa rahimahullah hujjatun indana fi hadhihi al-qadaya. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah hujjah ya di sisi kami dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Perhatikan, bukan berarti beliau mengajari kita untuk taklid kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, bukan. Namun dalam permasalahan ini Al-Imam Ahmad rahimahullah yang langsung mengetahui ya sepak terjang ya orang-orang Jahmiyah yang menyebarkan kesesatan tersebut pada zamannya. Dan tentunya ketika beliau memvonis dengan ucapan atau hukum tersebut, beliau berlandaskan ilmu yang Allah berikan kepadanya, yaitu ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. لأنه عارق الجهمية وعرف أساليبهم وعرف مقاصدهم فهو إمام مقنع وحجة متبع في هذا الباب. Karena beliau yang kikih memerangi orang-orang Jahmiyah dan mengetahui ya uslub-uslub mereka, tata cara mereka dalam membuat makar dan tipu daya, dan beliau telah mengetahui maksud-maksud mereka. Dan beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah, adalah seorang imam yang kita percayai, ya, hujjah yang diikuti dalam permasalahan ini. Walaysa ma'nahu, kata beliau, penegasan dari Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, walaysa ma'nahu annahu yaqsudu anna al-Imam Ahmad ma'sumun fi kulli ma yaqul. Dan tidaklah makna dari ucapan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika mengatakan dalam permasalahan ini kita mengikuti suri teladan kita, panutan kita adalah Imam Ahmad rahimahullah. Bukanlah maknanya beliau Ibnu Jarir At-Tabari memaksudkan, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah ma'sum, terbebas dari dosa, dari kesalahan pada setiap yang diucapkannya. Tidak. Bukan itu maksudnya. Beliau seperti manusia yang lain. Manusia tidak ada yang ma'sum kecuali para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama fi hadhihi al-qadhiyah bizzat musallamun lah. Hanya saja dalam permasalahan ini, ya, ucapan beliau diterima, dijadikan sebagai hujjah. Ya, li'annahu yatakallamu bihaqqin wa 'an ma'rifatin wa khibratin rahimahullahu taala. Karena beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengucapkan hal tersebut, memfonis, ya, orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk adalah Jahmiyah, fonis Al-Imam Ahmad rahimahullah tersebut beliau katakan, beliau ucapkan dengan hak, ya, dan berasal dari pengetahuan beliau dan pengalaman beliau terhadap sepak terjang, ya, makar-makar tipu daya orang-orang Jahmiyah tersebut rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Wa hadhihi manzilatun 'azimatun lil Imam Ahmad ya'tarifu biha Ibnu Jarir wa ghairuhu. Dan kedudukan yang agung ini, ya, yang mulia yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ini telah diakui oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dan yang lainnya. Wa Ibnu Jarir dzakal imamul azim fi at-tafsir wal hadis wal fiqh wal funun rahimahullah. Dan Ibnu Jarir bukan orang sembarangan. Ya, beliau Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah adalah seorang imam yang besar dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, dan dalam berbagai macam bidang ilmu. Beliau seorang imam, seorang ulama besar. Namun dalam permasalahan ini, beliau merujuk, ya, kembali kepada ucapan, ya, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Yunazzilul Imam Ahmad hadhihi al-manzilatal azimah. Beliau, ya, memposisikan Al-Imam Ahmad dalam kedudukan yang mulia ini, yang agung ini. Wa yaqul, dan beliau katakan, laisa lana imamun ghairuhu wa fihi maqna'un wa huwa yaqumu maqamal a'immah. Ucapan pujian yang luar biasa dari seorang ulama besar kepada ulama besar pada zamannya, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu pujian beliau, tidak ada bagi kita seorang imam selainnya, ya, pada permasalahan ini. Dan ucapan beliau, ya, mencukupi kita, telah memuaskan kita, ya. Dan ucapan beliau, ya, memposisikan atau berposisi sebagai ucapannya para ulama yang lain. Nah, ini, ya, ucapan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan lafziyah al-lafziyah al-jahmiyatun, atau bahkan syarrun minal jahmiyah. Orang-orang yang mengatakan lafzi bil Quran itu adalah Jahmiyah dan bahkan lebih buruk daripada Jahmiyah. Qad yufhamu min hadzal kalam annana nuqallidu Ahmad wa naghmidu uyunana wa naqul qala Ahmad faqat. Naam. Dan terkadang bisa dipahami dari uraian ini bahwasanya kita akan taklid buta kepada Imam Ahmad rahimahullah, dan kita menutup mata dan mengatakan, ya, ucapan Imam Ahmad saja. Dan ini dibantah oleh beliau Syekh Rabi hafizahullah, la la nuqallidu Ahmad misla hadha taqlid. Tidak, kita tidak taklid kepada Imam Ahmad dengan yang seperti ini. Fa inna Ahmada indahu adillatun wa qara'in. Namun kenapa kita mengikuti ucapan Imam Ahmad, ya, dalam permasalahan ini? Karena Imam Ahmad dalam permasalahan ini memiliki dalil-dalil dan qarinah-qarinah, petunjuk-petunjuk. Naam. Ahmadu qal hadha mustanidan ila waqi'in wa ila qara'in tudinu haula bi annahum yuriduna biqaulihim lafzi bil qur'ani makhluqun. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ini dengan bersandarkan kepada kenyataan yang ada dan dengan qarinah-qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya mereka menginginkan dengan ucapannya lafzi bil qur'ani makhluq, annal qur'ana makhluqun. Mereka inginkan dengannya sebenarnya adalah ucapan Jahmiyah yang terdahulu, al-qur'anu makhluq, al-qur'an itu makhluq. Falihada i'tabarahum Jahmiyatan. Oleh karena ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah menganggap mereka sebagai orang-orang Jahmiyah juga. Naam. Fanahnu la nuqallidu al-Imam Ahmad mujarrada taqlidin, bal li'anna 'indahu adillatan wa 'adillatan 'aqliyatan wa 'indahu qara'in wa asya'. Maka kami tegaskan, kita tidak taklid kepada Imam Ahmad, ya, dengan semata-mata taklid. Naam, bahkan kita ikuti beliau karena beliau memiliki dalil-dalil yang kuat secara akal dan memiliki qarinah-qarinah dan dalil-dalil penguat-penguat. Falaisa al-muradu annana nuqallidul Imam Ahmad mujarrada taqlidin duna an nafqah. La, bukanlah yang diinginkan di sini, dimaksudkan di sini kita mengikuti taklid kepada Imam Ahmad saja tanpa kita mempelajari, ya, memahami. Bukan itu yang dimaksudkan. Bal arafna min waqi'i haula wa min al-qara'in annahum la yuriduna biqaulihim lafdhuna bilqur'ani makhluq illa anna al-qur'ana makhluq. Bahkan kita ketahui dari kenyataan keadaan mereka dan dari tanda-tanda yang ada bahwasanya mereka tidaklah menginginkan dengan ucapannya pelafalan kami terhadap Al-Qur'an makhluk, kecuali yang mereka maksudkan adalah Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an itu makhluk. Falihadza qal, oleh karena itu beliau mengatakan al-lafdhiyatu syarrun minal jahmiyah. Al-lafdhiyah lebih buruk daripada Jahmiyah. Li'anna ulaikal jahmiyata suraha wa haula'i asalibuhum asalibul munafiqin. La yajharuna bima jahara bihi ahlus sunnah wa la yajharuna bima jahara bihi al-jahmiyah wa innama yastakhdimuna alfadhan yughattuna biha wa yasturuna biha bid'atahum wa man qala wa min huna qala hum syarrun min al-jahmiyah li'anna halahum halul munafiqin. Naam. Oleh karena ini beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan orang-orang yang mengucapkan lafzi bil Qur'an makhluk lebih buruk daripada orang-orang Jahmiyah. Karena mereka orang-orang Jahmiyah terang tegas mengatakan Al-Qur'an makhluk. Berarti kesesatan yang ada mereka, yang ada pada diri mereka jelas, gamblang. Adapun orang-orang lafziyah tersebut, ya, ucapannya, tata cara yang mereka lakukan seperti orang-orang munafik. Tidak mau terang-terangan dengan apa-apa yang telah ditegaskan oleh ahlu sunnah dengan mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Mereka tidak mau mengatakan seperti ucapan ahlu sunnah, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan mereka juga tidak terang-terangan mengucapkan ucapannya orang-orang Jahmiyah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Iya. Hanya saja mereka mempergunakan lafad-lafad yang mereka gunakan untuk menutupi, ya, menutupi bid'ah-bid'ah mereka. Dan dari ini, ya, Al-Imam Ahmad menghukumi mereka lebih buruk daripada Jahmiyah. Dan keadaan mereka seperti orang-orang munafik. Wa idza ta'ammala al-munsifu fi qawli al-Imam Ahmad al-lafdhiyyatu jahmiyatun wa qawlihi man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmi wa man qala ghairu makhluqun wa man qala ghairu makhluqin fa huwa mubtadi' wa ma hukiya anhu aydan annahu qala al lafziyyatu sharrun min al jahmiyyah fi dhaw'i hadha al kalam alladhi yaqulu al imam ibn jarir rahimahullah يرى أن كلام الإمام أحمد لا غبار عليه في دمغ هؤلاء بأنهم من فروع الجهمية وأنهم مبتدعة أو شر من الجهمية أحيانا. لماذا شر من الجهمية؟ لأن الجهمية صرحاء في الأيام التي كان يمكنهم أن يكونوا فيها شجعانا وصرحاء فصرحوا وقالوا القرآن مخلوق. أما هؤلاء فيلفلفون ويتحايلون ويتسترون وراء الألفاظ فبدعوهم. نعم. Satu paragraf, ya, kesimpulan dari apa yang telah diterangkan sebelumnya. Kata beliau, ya, maknanya, ya, jika seorang yang jujur, adil, ya, memperhatikan pada ucapan Imam Ahmad, ada di sini dinukilkan beberapa ucapan Imam Ahmad, 4 ucapan. Beliau berkata Imam Ahmad, al-lafziyah jahmiyah. Orang-orang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk itu jahmiyah. Ini ucapan yang pertama dari Imam Ahmad rahimahullah. Ucapan yang kedua, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, maka dia adalah seorang jahmiyah. Ucapan yang ketiga, wa man qala ghairu makhlukin fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan lafzi bil Qur'an ghairu makhluk, lafzi bil Qur'an bukan makhluk, maka dia seorang mubtadi'. Dan ucapan yang keempat, al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah lebih buruk daripada jahmiyah. Barang siapa di kalangan orang-orang yang adil, jujur, ya, mengamati ucapan-ucapan Imam Ahmad rahimahullah ini, ya, di dalam keterangan yang telah dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, maka dia akan bisa melihat, ya, bahwasanya al-Imam, kalamnya al-Imam Ahmad rahimahullah, ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah tidak ada, ya, sedikit pun yang terkaburkan padanya. Ya, tidak ada sesuatu sedikit pun yang tidak jelas padanya. Bahwasanya beliau, ya, menghukumi mereka, orang-orang tersebut, sebagai cabang-cabangnya Jahmiyah, sebagai pengikut orang-orang Jahmiyah, dan mereka adalah para mubtadi' dan lebih buruk daripada Jahmiyah. Kenapa lebih buruk daripada Jahmiyah? Karena orang-orang Jahmiyah tegas, jelas, ketika pada masa mereka, ya, kuat, mungkin bagi mereka untuk berani tegas terang mengatakan Al-Quran makhluk, mereka tegas mengatakan Al-Quran makhluk. Naam. Adapun orang-orang tersebut, amma ha'ula, adapun orang-orang yang mengatakan lafzi bil-Qur'ani makhluk, fayulaflifun, mereka menutup-nutupi, merahasiakan. Wayatahayalun, membuat tipu daya, makar. Ya. Wayatasattarun wara'al alfad, dan bersembunyi di belakang lafad-lafad tersebut. Naam. Fabadda'uhum. Maka Imam Ahmad rahimahullah dengan keilmuan yang Allah berikan kepada beliau dapat menyingkap makar-makar tipu daya mereka, syubhat-syubhat mereka, sehingga beliau memvonis mereka ini ahlul bid'ah. Ya. Sebagai ya, ahlul bid'ah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ini sebagaimana yang kita isyaratkan pada pelajaran yang telah lalu, bahwasannya tidak ada seorang ahlul bid'ah satupun atau seorang ahlul batil, ya, membawa kebatilannya, kesesatannya, syubhatnya, kecuali pasti ada di dalam Al-Quran dalil yang membantah, ya, kesesatan yang mereka bawa. Berkata al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Kashfu Ash-Shubuhat, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Tidaklah datang satu orang pun pembawa kebatilan dengan sebuah hujjah, karena mereka ingin melariskan dagangan bid'ahnya, kesesatannya. Mereka hiasi-hiasi dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran atau hadis, ya, bahwasanya ini boleh, ini benar, ini ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis. Maka kata beliau, tidaklah seorang pembawa kebatilan membawa sebuah hujjah kecuali di dalam Al-Quran terdapat keterangan yang membatalkan hujjah syubhat yang mereka bawa tersebut dan yang menerangkan kebatilannya. Kama qala ta'ala, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka membawakan kepadamu dengan sebuah permisalan sedikit pun kecuali kami datangkan kebenaran al-haq dan sebaik-baik tafsirnya. Qala ba'dul mufassirin, kata beliau al-imam Syekhul Islam ya rahimahullah, dalam kasyuf syubhat ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, dan sebagian ahlu tafsir telah berkata, hadhil ayatu ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ya, ayat ini berlaku umum pada setiap hujjah yang dibawa oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang membawa kesesatan yang baru, mencetuskan suatu perkara bid'ah yang baru, kesesatan yang baru dengan syubhat-syubhatnya. Ya, tidak seorang pun di antara mereka yang membawa dalil-dalil hujjah-hujjah menurut sangkaan mereka yang sebenarnya adalah syubhat, kecuali pasti-pasti dan pasti di dalam Al-Quran terdapat keterangan yang membantah kebatilan tersebut. Namun siapa yang mengetahuinya? Tentunya para ulama. Tentunya para ulama. Ya, oleh karena itu, ya, al-barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi SAW, keberkahan itu bersama dengan ya, para ulama kibar di antara kalian yang kokoh dalam keilmuannya, yang memiliki pengalaman yang banyak, ya, dalam membongkar kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh orang-orang dai-dai pembawa kesesatan tersebut. Naam. Ayat ini berlaku umum. Setiap yang membawa kebatilan sampai hari kiamat, pasti ada dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran, keterangan-keterangan yang membantah kesesatan kebatilan tersebut. Naam. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dinukilkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap kasyfu asyubuhat, berkata beliau, kama dzakara Syekhul Islam rahimahullahu taala fi muqaddimati kitabih Dar'i Ta'arudin Naqli wal 'Aql, sebagaimana juga telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam muqaddimah kitabnya Dar'u Ta'arudin Naql wal 'Aql. Naam, menolak adanya naam pertentangan, kontradiksi antara naql, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Dalam kitab beliau, Dar Ta'arud Naql wal Aql, dalam mukaddimahnya, Syekhul Islam menegaskan, annahu ma min sahibi bid'atin wa batilin yahtajju li batilihi bi syai'in minal kitab aw minas sunnah as-sahihah illa kana dhalika dalilu dalilan alaih wa laysa dalilan lahu. Perhatikan kata beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tidak ada satu ahlul bid'ah pun, ya, dan seorang pembawa kebatilan yang berhujjah, berdalilkan dengan sesuatu dari Al-Quran dari, atau dari sunnah as-sahihah untuk membenarkan kebatilannya, kecuali dalil tersebut adalah dalil yang membantah dirinya dan bukan dalil yang bisa dia jadikan sandaran. Dalil alaih la dalil lahu. Ya. Bahkan dalil yang dia bawakan tersebut sebenarnya hakikatnya adalah dalil yang membantah kesesatannya, bukan dalil yang mendukung ya kesesatannya. Namun siapa yang bisa membongkar hal tersebut, yang menerangkannya? Para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu ketika muncul As-Sururiyah, ya, yang mereka bertopeng dengan topeng Salafiyah, ya, yang pada hakikatnya mereka adalah Ikhwan al-Muslimun, yang memiliki pemikiran-pemikiran al-khuruj al-hukam, memberontak pada pemerintah kaum muslimin dan memiliki bid'ah-bid'ah yang lainnya. Siapa yang membongkar? Para ulama. Ya, para ulama. Ya, Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan yang lainnya dari para ulama pada zaman itu membongkar, ya, kesesatan-kesesatan mereka. Naam. Dan ini kata beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukilkan dari sebagian ahli tafsir berlaku sampai hari kiamat. Ya, ayat ini, keterangan dalam ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Yaitu setiap pembawa kesesatan yang baru, ya, akan ada yang menyingkap, ya, dari kalangan para ulama dengan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka, ya, yaitu ilmu-ilmu dari Al-Quran atau dari sunnah Rasul As-Sahihah, ada keterangan-keterangan yang membantah, ya, kesesatan-kesesatan yang dibawa oleh da'i-da'i pembawa kesesatan tersebut. Dan pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan yang sangat penting. Mungkin ada yang bertanya, apa yang mendasari mereka, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mengatakan ucapan-ucapan ini, Al-Quran makhluk, ya, tidak mau mengucapkan sebagaimana ucapan Ahlus Sunnah, Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, didasari karena, ya, mereka orang-orang Mu'tazilah, ya, menolak seluruh dari sifat-sifat Allah. Ya, mereka menolak seluruh dari sifat-sifat Allah, termasuk sifat kalam. Sifat al-kalam mereka tolak. Ya, oleh karena itu, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukan kalam Allah. Kalau kalam Allah, kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Dan mereka sebagaimana juga telah diterangkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah dalam syarahnya yang telah kita baca pada beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwasannya mereka, ya, sumber dari kesesatan yang ada pada diri mereka adalah muqaddimah falsafiyah, ya, al-batilah. Yaitu muqaddimah-muqaddimah, ucapan-ucapan filsafat yang sesat dan menyesatkan. Naam. Sebagaimana yang dahulu pernah kita baca dari keterangan Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, bahwasannya sumber utama, ya, dari kesesatan mereka adalah hal tersebut. Naam. Dan beliau nukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, innahu yanbu'ul bid'ah, bahwasannya ini dah sumber dari bid'ah-bid'ah, yaitu dalil-dalil yang mereka pergunakan, ya, yaitu tentang muqaddimah falsafiyah yang mengatakan sifat itu seperti a'rad. Mereka nyatakan bahwasanya sifat-sifat itu dalam istilah mereka adalah a'rad, dan a'rad ini adalah sesuatu yang baru, ya, dan seterusnya dari ucapan-ucapan filsafat yang mereka pergunakan akhirnya untuk menolak sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dampak dari ucapan ini? Ucapan ini adalah kekufuran. Ucapan Al-Quran makhluk adalah kekufuran. Pertama, karena ucapan ini membantah, ya, menolak kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang menerangkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Sedangkan mereka orang-orang Jahmiyah, ya, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, berarti mereka telah membantah, menolak, mengingkari, ya, sekian banyak ayat yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Dan keterangannya juga telah lewat dalam beberapa pertemuan yang telah lalu. Artinya dampak yang berbahaya dari ucapan ini adalah ucapan ini kekufuran. Waliyadu billah. Ucapan kekufuran. Naam. Dan yang mendasari mereka adalah pemahaman batil yang ada pada diri mereka, yaitu ucapan-ucapan filsafat tadi yang mengantarkan sampai pada penolakan terhadap sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang Jahmiyah menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah tanpa sifat. Iya, tanpa sifat. Dan saya tutup ya pembahasan pada pagi hari ini dengan menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, menunjukkan betapa pentingnya pembahasan ini. Pembahasan ya tentang Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Wa minal imani billah wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa anna hadha al-Qur'ana alladhi anzalahu 'ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi." Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa pembahasan ini sangat penting? Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab ini dan juga para ulama membahasnya dan dengan detail, dan Syekh Rabi' hafizahullah menerangkannya dengan detail dengan syarah yang panjang. Telah kita baca beberapa pertemuan dan masih ada keterangan-keterangan yang berikutnya. Mengapa sangat penting pembahasan ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan termasuk dari keimanan terhadap Allah dan keimanan terhadap kitab-kitabnya. Dua rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Al-iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan termasuk dari bagian keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah keimanan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Keimanan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Munazzalun, yang Allah turunkan. Ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Jadi ini pembahasan pelajaran yang sangat penting. Akidah, dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Karena merupakan bagian dari keimanan kita. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Iya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah. Yaitu bahwasanya Allah yang mengucapkannya. Iya. Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud, diterangkan oleh para ulama, ya maknanya kembali. Ya, ada yang mengatakan yarji'u ilaihi wasfan. Ya, kembali kepadanya secara sifat. Karena ya itu adalah sifatnya. Ya, sifat yang ada pada diri Allah. Dan makna yang lain, yaitu Al-Quran akan kembali kepada Allah pada akhir zaman. Tatkala di akhir zaman akan diangkat Al-Quran dari mushaf-mushaf Al-Quran. Dan dari ya dada-dada hafalan-hafalan manusia. Sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ketika itu Al-Quran akan diangkat. Ya, dari mushaf-mushaf, kitab-kitab yang ditulis padanya ayat-ayat Al-Quran. Dan dari dada-dada manusia yang menghafal Al-Quran akan dicabut. Ya, kembali Al-Quran tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah yang mengatakan, yang mengucapkan Al-Quran tersebut ya secara hakikatnya, dan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, firman Allah secara hakikat, dan bukan ya kalam yang selainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruannya datang dari kekurangan dan kekeliruan yang ada pada diri saya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman kathira. Tafadhalu barakallahu fikum.